Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita pada kesempatan siang hari ini dalam rangka untuk belajar tentang urusan agama kita, tentang din. InsyaAllah kita lanjutkan membaca kitab tentang kasyus sitar yang ditulis oleh atau pertanyaannya ditunjukkan kepada Syekh Rabi' sekitar tentang syubhat serta bantahannya. Sebutkan di sini ada 60 situna soalan wa jawaban, 60 pertanyaan beserta jawabannya fil manhaji wa da'wah, yang berkaitan dengan manhaj dan dakwah, dipertanyakan dan dijawab oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Di antaranya sebuah pertanyaan yang sering juga kita mendengarkan pertanyaan ini di daerah kita ini, terutama munculnya dari kalangan mereka Hizbiyun. Pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Rabi' berkaitan dengan hal hadhihi al-mukhalafat allati zaharat inda kathirin mimman yantasibu ilal ilmu da'wati fi babil bay'ati was-sam'i wat-ta'ati tud'unu fi aqidatihim, lana ba'dun nas yaqulun innahum ma kulli hadhihi al-inhirafat hum ashabu aqidatin salafiyatin afiduna afadukumullah. Pertanyaannya berkaitan tentang muncul tokoh-tokoh, semisal kita sebut saja contohnya, nanti akan disebutkan pula Syed Qutb umpamanya, tokoh-tokoh ikhwan muslimin, di mana mereka ini kesalahannya dalam bidang tidak mau mendengar dan mentaati pemerintah, kesalahannya dalam hal itu. Mereka mengajarkan manhaj thawriyah, memberontak kepada pemerintah yang sah. Kesalahan seperti ini, apakah mencela pada tetapi dianggap remeh kesalahan itu? Kalau cuma satu, enggak. Ini dia, sebagaimana sekarang terjadi. Dia masih salafi kok akidahnya, walaupun manhajnya sururi. Repot urusannya, jadinya bingung. Dia masih salafi walaupun dia hizbi. Ya gado-gado pak. Nek gado-gado lah dipangan enak. Beragama campur aduk antara hak dan batil, kemudian dikatakan dia salafi. Maka ini sebuah pertanyaan ditanyakan kepada Syekh, apakah benar kalimat tersebut? Dia masih akidahnya salafi, artinya tidak mengapa. Walaupun memang tidak dipungkiri mereka memiliki kesalahan dalam perihal ketaatan kepada walil amr. Agama jaja mas ini diisi belakang kasihan itu. Kita berlapang dada atau berlapang tempat dengan saudara kita. Hmm, jauh-jauh mau taklim, dan bisa masuk. Nah, masih longgar. Jawaban dari Syekh Rabi sekarang kita baca. Al-jawab. Idza qara'ta syarh as-sunnah lil-imam al-Barbahari, kalau engkau membaca kitab syarh sunnah karya Imam al-Barbahari, wa qara'ta usul as-sunnah, dan jika engkau membaca kitab usul sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal, wa qara'ta kutub as-salaf, dan engkau membaca kitab-kitab salaf yang lainnya, tajidu, engkau akan dapati dalam kitab-kitab itu, anna man yaf'al mithla hadhil asya' wallahi kharijun anis sunnah. Engkau akan dapati dalam kitab-kitab para ulama tersebut bahwa siapa yang melakukan hal-hal itu, yakni tidak mentaati pemerintah, bahkan menggerakkan orang untuk memberontak, wallahi demi beliau. Demi beliau. Beliau mengatakan demi Allah. Beliau bersumpah dengan kalimat wallahi, karena ini ada satu prinsip. Demi Allah, kharijun anis sunnah, orang itu keluar dari sunnah, walaupun hanya satu kesalahan ini. Walau idda'a salamat al-aqidah, walaupun dia mengaku-ngaku akidahnya selamat. Walaupun mengaku-ngaku akidahnya salafi. Nah, yang namanya orang ngaku, Pak. Kabeh wong bisa ngaku. Ya, mboten? Ahlul bid'ah ngaku ahlu sunnah, ya bisa baik, Pak. Saya ahlu sunnah kok. Loh, tapi kan jenengan lakuna bid'ah, ya ora apa-apa, ahlu bid'ah wa sunnah lah. Ini namanya ngaku, bisa jadi, bisa saja. Namun, tetapi secara syar'i pengakuan tanpa bukti tertolak. Kalau dia akidahnya salafi, akidahnya ahlu sunnah, betul-betul ahlu sunnah, maka yang terwujud adalah bahwa muslimin, ya dia tidak akan memberontak kepada penguasa yang sah. Bisa dipahami hadirin. Karena apa? Memberontak kepada pemerintah yang sah, mereka muslimin, itu melanggar ajaran akidah salaf. Hada huwa. Fa'inna salamat al-aqidata. Kemudian beliau menjelaskan tentang makna selamatnya akidah. Seorang dikatakan akidahnya masih selamat kok. Akidahnya masih salafi. Maknanya apa kalimat ini? Qala Syekh beliau mengatakan, ma'naha ittiba'u kitabillahi wa sunnati rasulihi wa manhaji salafi salih fi kulli sya'nin minasyu'un. Seorang dikatakan akidahnya, dia akidahnya akidah salafi. Akidahnya masih selamat. Maknanya adalah, dia adalah mengikuti kitabullah, yakni Al-Quran. Dia mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Dan dia mengikuti pemahaman para manhajnya as-salafus salih. Fi kulli sya'nin min syu'un, pada setiap sisi dari sisi-sisi agama secara utuh. Pada setiap perkara dalam perkara agama secara utuh. Baru dia dikatakan akidahnya salafi. Baru dia dikatakan akidahnya selamat dari penyimpangan. Adapun khawarij, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari zaman dulu sudah memberitahukan kepada kita, mereka keluar dari agama ini seperti melesatnya anak panah dari buruannya, tidak mengenai yang mereka maukan, bahkan melepaskan diri mereka dari sunnah. Itu namanya kesalahannya khawarij. Satu ini mengeluarkan mereka dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka adalah ahlul bid'ah, syarul qatla, sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit. Apakah khawarij dikatakan akidahnya masih salafi? Tidak, ya kaum muslimin. Ya. Kemudian ucapan beliau lagi. Kita lanjutkan dalam membaca jawabannya. فَإِذَا تَغَلَّ الَّذِي يَنْتَمِي إِلَى السَّلَافِيَّةِ عَنْ أَصْلِ مِنْ هَذِي الْأُسُولِ فلا يستطيع منصف وصادق أن يقول إن هؤلاء سلفيون. Kalau ada orang yang hilang dari dia satu prinsip dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah, al-usul yang paling dasar-dasar prinsip dakwah salafiyah, seseorang kehilangan itu, tidak memilikinya, maka sungguh tidak akan mungkin orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki kepandian dalam bidang agama untuk mengatakan mereka salafiyun. Tidak akan mungkin. Orang yang alim tidak akan mungkin mengatakan mereka adalah salafiyun. Jikalau salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip dakwah salafiyah hilang dari mereka. Ya? Adapun yang mengatakan mereka itu kan masih salafi, walaupun mereka ada kesalahannya dalam hal tidak taat kepada pemerintah. Ini jahil, bukan orang yang alim. Jangan ikut-ikutan orang yang jahil. Kaidahnya, apabila takhalla alladhi yantami ila salafiyah an aslin min hadhil usul, maka dia laysu bisalafiyin. Seorang yang meninggalkan satu prinsip dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah, maka mereka bukan salafiyun, walaupun satu. Walaupun satu. Wa dalil, beliau kemudian sebutkan dalilnya. Annal khawarij, kaum khawarij alladhi aghra Rasulullah biqatlihim. Khawarij, zaman dulu kala, awal-awal khawarij, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat berkeinginan untuk membunuhi mereka dan memerangi mereka. Ucapan Nabi, la'in adraktuhum laqtulannahum qatla adin. Kalau aku dapati mereka, aku akan perangi mereka, aku akan bunuhi mereka sebagaimana Allah menghancurkan kaum Ad. Ini ketika beliau berbicara tentang Khawarij, anak keturunannya Dzul Khuwaisirah. Munculnya Khawarij sepeninggal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanu munharifin, kata Syekh, Khawarij yang Nabi SAW berkeinginan untuk memerangi mereka dan membunuh mereka. Khawarij yang itu, yang ada di zaman itu, mereka tidaklah menyimpang fi tauhid rububiyah, tidak menyimpang dalam tauhid rububiyah, wala tauhidil asma sifat, juga tidak menyimpang dalam tauhid al asma sifat. Maka na indahum syirkun, tidak ada pada mereka kesyirikan. Ini Khawarij yang muncul di awal-awal, yang Nabi kita mengatakan, kalau aku dapati mereka, aku akan perangi mereka sebagaimana Allah memerangi kaum Had. Ya. Wa maka na indahum ta'dil jamiyah fi sifatillah, mereka tidak memiliki kesalahan-kesalahan seperti kaum Jahmiyah, yakni menolak sifat-sifat Allah. Wal indahum syai'un min aqaidi al-Jahmiyah fi ma yata'allaqu bi sa'iri ajwabi al-aqidah. Mereka juga Khawarij. Syekh lagi berbicara Khawarij. Khawarij yang mana? Yang dulu, karena Khawarij yang setelahnya berbeda. Kalau Khawarij di zamannya ikhwan muslimun, mereka kuburiyun bahkan. Mereka menolak asma sifat, mereka menolak untuk beriman kepada Allah berada di atas arsy. Mereka menolak. Mereka meyakini Allah ada di mana-mana. Ini lebih. Berarti Khawarij zaman setelah-setelahnya lebih jauh penyimpangannya dibandingkan dengan Khawarij yang ada di zaman awal-awal. Yang ketemu dengan para sahabat Khawarij itu. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah keturunannya Dzul Khaisirah. Maka na indahum syirkin fil ibadah. Mereka tidak memiliki kesyirikan dalam ibadah. Walindahum dhalalun fiha. Mereka juga tidak memiliki kesesatan dalam perkara tauhid al-ibadah. Kanin hirafuhum fil hakimiyah. Tetapi penyimpangannya Khawarij zaman dulu adalah dalam perihal hakimiyah. Yakni tidak mentaati hukumah yang sah. yang masih muslim itu menjadi permasalahan yang besar. Itu permasalahan mereka. Wa ma yattabi'uha mithl inhiraf alladhi na'ash al'an. Dan pada khawarij yang pertama dulu kesalahannya hanya satu ini, dan tidak ada pada mereka kesalahan sebagaimana khawarij yang ada di zaman sekarang ini. Farrasul, Rasulullah SAW menyebutkan tentang sifatnya khawarij dan menyebutkan beberapa amalan-amalannya khawarij, seperti qiraah, membaca, salat, puasa. Bahkan Nabi mengatakan anna qiraatas sahaba laysat ila qiraatin syai, bacanya sahabat dibandingkan dengan bacanya mereka belum apa-apanya. Wala salatum ila salatim haulil khawarij bi syai, tidak pula salatnya mereka dengan salatnya para sahabat, yakni salatnya sahabat dibandingkan dengan salatnya khawarij belum apa-apanya. Disebutkan dengan bahasanya Rasul, tahkiruna, yakni engkau merasa rendah salatakum wa salatihim, salatnya kalian merasa lebih rendah daripada salatnya mereka. Wa siyamakum ila siyamihim wa qiraatum ma ila qiraatihim. Ya, ini semuanya kaum muslimin, amalan-amalan yang ada pada mereka tetapi tidak dilihat amalan itu ketika mereka menyimpang dari prinsip ahlu sunnah walaupun cuma satu. Itu dalam bab ketatan kepada pemerintah. Kata beliau, wallahi idza qaranna baina qaidihim wa qaida man yadfa'u hadhi thawrat al-mawjudati najidu anna qaid al-khawarij ahsan. Demi Allah, kata beliau, kalau kita bandingkan antara akidahnya khawarij di awal-awal dulu yang berhadapan dengan para sahabat dibandingkan dengan akidahnya mereka-mereka yang ada di zaman sekarang ini yang menyebarkan pemahaman pemberontakan revolusi yang ada sekarang ini, sungguh akidahnya khawarij zaman dulu lebih baik daripada akidahnya khawarij zaman sekarang. Wa ma hadza amara biqatlihim, walaupun demikian tetap Nabi memerintahkan untuk memerangi khawarij walaupun khawarij zaman dulu, apalagi khawarij zaman sekarang yang penyimpangannya lebih parah. Penyimpangannya lebih parah dan lebih mengerikan. Beliau sebutkan contoh. Ya, saya bacakan. Al-an, sekarang ini. Idza ji'na ila qa'idi thawrah fi hadhihi al-bilad, Sayyid Qutb. Kalau kita meneliti akidahnya sosok tokoh, tokoh pemberontakan, tokoh revolusi yang ada di zaman sekarang ini, di negeri ini, negeri Arab, yang bernama Sayyid Qutb, najiduhu, kita dapati orang ini munharifan, menyimpang. Menyimpang apa? Berapa penyimpangannya? Bahasanya Syarabi, perhatikan, min alifil akidah ila yaiha. Sayyid Qutb, tokoh khawarij zaman sekarang, dia menyimpang dalam perkara akidah dari bab alifnya sampai bab ya-nya. Maksudipun pripun? Dari A sampai Z kalau bahasa kitanya. Ya, ini semuanya. Ini Sayyid Qutb. Apakah Sayyid Qutb yang seperti ini masih dikatakan akidahnya selamat? Tidak, wahai kaum muslimin. Bukan hanya bab penyimpangannya, bukan hanya bab hakimiyah, ketidaktaatan kepada pemerintah yang sah. Tidak, orang ini penyimpangannya pada semua sisi akidah yang ada. Dari A sampai Z, bahkan dari Z sampai A lagi. Untuk mubalaghah. Untuk apa? Ungkapan yang lebih lagi. Kata beliau, huwa Abu Thawrah wa qaiduha. Dia di zaman kita sekarang ini adalah Abu Thawrah, bapaknya revolusi, bapaknya pemberontakan. dan dia pemimpin besarnya. Semua khawarij yang ada di zaman sekarang ini, apapun itu, apakah Al-Qaeda, apakah ISIS-nya, apakah yang lainnya, semuanya merujuk pada satu titik orang ini. Buku-bukunya, karya-karyanya menjadi rujukan bagi mereka khawarij. Cuman ada yang macam-macam alirannya di antara mereka. Macam-macam alirannya di antara mereka. Karena manhajnya tidak satu. Manhajnya sesuai dengan kebijakan pimpinannya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Qala Syekh, kita lanjutkan sedikit membaca. Sebenarnya sudah terjawab atau belum pertanyaannya? Sudah kejawab. Tapi Syekh hendak memberitahukan kepada kita, ikhwan muslimin, dan sepak terjangnya dan tokoh-tokohnya, inilah yang sering membawa kalimat tadi di atas. Akidahnya masih salafi kok. Akidahnya masih selamat. Gak apa-apa, belajar dengan dia. Memang ada kesalahannya. Ini air kalimat ini kemana-mana. Ini siapa? Tuh, dia akidahnya masih baik, walaupun dia adalah jamaah tabligh. Dibawa kemana-mana bahasa ini. Dia memang orangnya ini, tapi masih baik. Terus kalimat ini didengungkan kemana-mana, yang pada ujungnya yang mereka maukan adalah penyatuan dai-dai yang mereka anggap masih berakidah salafi walaupun manhajnya berbeda-beda. Yang pada ujungnya itulah inti dakwah ikhwan muslimin, menyatukan umat walaupun mereka apa? Menyimpang. Jadi penyimpangan itu ditutupi dengan kalimat, oh enggak apa-apa. Yang penting kan masih muslimin, ya ujung-ujungnya itu. Tadinya, yang penting kan masih akidahnya benar. Ketika didapati akidahnya sudah menyimpang, oh yang penting kan masih muslimin. Musuh kita, Yahud Nasoro, Israel. Kalau ini masih saudara kita. Akhirnya tidak ada yang namanya nahi mungkar, tidak ada yang namanya prinsip mentahdir ahlul bid'ah dengan kedok alasan itu tadi. Ini dia. Melebar yang seperti ini sekarang ini ada di negeri kita. Ya, halabiyun. Mereka mengatakan, oh dia memang ada kesalahannya, tapi kan akidahnya masih salafi. Ini dipakai oleh mereka. Irsyadiyun dan yang semisalnya, mereka akidahnya masih salafi kok, masih sama kita. Walaupun manhajnya berbeda. Dipakai bahasa ini oleh mereka, guna apa? Bisa berkolaborasi, bisa berjamaah, bisa kerjasama ta'awun dengan semua pihak, dengan alasan toh akidahnya masih salafi, walaupun prinsipnya menyimpang. Ini dia, sebenarnya itu aslinya dari mereka, ikhwan muslimin. Tapi pintar ligawe bahasa, Pak. Dipoles demikian rupa dengan bahasa, dia memang ada penyimpangannya. Tapi kita bisalah untuk ya menjaga dari kesalahan itu. Karena akidahnya masih salafi. Seharusnya dikumpulkan jadi satu dalam satu wadah. Dengan alasan demi menjaga ukhuwah. Yang penting akidahnya masih salafi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita baca kembali jawabannya Syekh. Wahuwa al-imamul ladhi yaquduhum. Syekh Qutb adalah imamnya mereka, yang memimpin mereka. Wa kadzalika katsirun min talamidhihi min al-ikhwan al-muslimin hum fasidun mufsidun ya qaidihim. Demikian juga banyak dari murid-muridnya Syekh Qutb dari kalangan ikhwanul muslimin, mereka orang-orang yang rusak. Dan mereka merusak. Fasidun, pihak mereka, diri mereka masing-masing, rusak akidah mereka. Wa mufsidun, dan mereka juga merusak akidah-akidah kaum muslimin. Hum qadatu hadhil harakat al-fa'iliyah. Mereka ini adalah pemimpin pergerakan-pergerakan action yang ada di dunia sekarang ini, mereka yang memimpin pergerakan-pergerakan itu mereka. Wallahi indum fasadun aqaidi fi babi tauhidil asma sifat wa fi babi tauhidil ibadah wa fi sairil abwab. Demi Allah, pada mereka ikhwan muslimin, murid-murid mereka dan yang mengikuti mereka, terdapat kesalahan dalam bab akidah, semisal dalam bab tauhid al asma wa sifat. Mereka memiliki pemahaman Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah yang berisikan tentang penolakan terhadap nama Allah dan sifatnya dengan penolakan secara ta'til atau penolakan secara ta'wil. Ini mereka. Bahkan pada mereka terdapat pemahaman yang paling jelek dalam bab asma sifat, ini bab tafwid. Ini kesesatan yang besar. Dan itu adalah keyakinannya Hasan al-Banna dalam bab asma sifat dengan model apa? Manhajut tafwid. Tahu antum manhajut tafwid? Ya, nanti belajar sendiri ya. Ini kesalahan yang fatal yang ada pada mereka. Kemudian beliau melanjutkan, iqra'u in syi'tum kutub sid kutub. Kalau kamu mau baca kitab-kitabnya Sid Kutub, didapati banyak penyimpangan sampai pun dalam perihal Allah itu di mana. Rancu dia. Bahkan dia menyatakan Allah menyatu dengan manusia dalam tafsir fi dalil Quran ketika dia menafsirkan surat Al-Ikhlas. Ya. Engkau akan dapat ibadah mereka ini. Ya, iqra'u intajum al-matruh li syababina al-an. Madza tajiduna fihi? Engkau akan dapati dalam pemikirannya ikhwan muslimin, tajidun fikral khawarij. Engkau akan dapati pada buku-bukunya ikhwan muslimin, pemikiran khawarij, yang mana Rasul memerintahkan untuk memerangi mereka. Ya. Engkau akan dapati pada mereka bahkan, apa? Belum mengatakan, wahia mutamasikatun mutamazijatun. Ikhwal muslimin adalah sebuah gerakan yang tercampur padanya unsur-unsur dakwatul rafid. Syiah rafidah ada pada mereka. Sufiyah kuburiyah ada pada mereka. Khawarij ada pada mereka. Bal ma'da'awati nasara. Nasara pun ada pada mereka. Nasara ada pada mereka. Jadi jangan heran Yusuf Qardawi mengatakan apa? Bahwa pertentangan kita dengan Israel itu di Palestina bukan karena perkara agama, tapi karena perkara tanah, perubutan tanah. Na'udzubillah min dzalik, ini ucapannya tokoh-tokoh mereka. Fa kaifa nahkum lahum, kalau sudah demikian adanya, bagaimana mungkin kita menghukumi mereka bi annahum ahli sunnatil jamaah, bahwa mereka itu masih ahlu sunnati wal jamaah. Bagaimana mungkin? Kita dapati kesalahannya sangat banyak. Kalau seandainya kesalahannya cuma satu saja, yakni memberontak kepada pemerintah yang sah, itu sudah cukup untuk dikatakan mereka bukan ahlu sunnati wal jamaah, bukan salafiyin. Apalagi ketika didapati kesalahannya dalam jumlah yang banyak. Masya Allah. Kemudian beliau berikan contoh judul-judul kitab yang ada pada mereka. Namun insya Allah cukup dengan kita menjawab tadi di atas. Beliau bicara tentang apa? Fayyakum an-nadhar sathi wa an-nadhar shakli. Hadhihi al-muharrik al-hakiki. Kutub Sid Kutub. Wa kutubu Ahmad Rashid, wa kutub Muhammad Kutub, wa kutubu Ikhwan Muslimin. Ini nama-nama tokoh-tokoh mereka yang beliau tahdir. Hati-hati dari kalimat tadi di atas. Ini kalimatnya mereka. Jadi kalimat pertanyaan tadi di atas, sebagian manusia mengatakan, dia memang memiliki kesalahan, tetapi kan akidahnya masih salafi. Ini digunakan oleh mereka dalam rangka membela Sid Kutub, ya, dalam membela tokoh-tokoh mereka Ahmad Ar-Rashid, ya, dan yang lainnya Muhammad Kutub, untuk supaya masih diambil ilmunya dan diikuti jejaknya dengan dalih mereka adalah pejuang-pejuang yang masih berakidah salafi. Na'udzubillah min dzalik, janganlah kita terkecoh dengan kalimat-kalimat tersebut di atas. Pertanyaan berikutnya. Lanjut kita. 11:30. Baru 30 menit Pak kita talim Pak. Sudah pada ngantuk. Karena memang jam tidur ini ya. Jadi sabari. Yang di depan saya saja ngantuk, apalagi yang tidak di depan saya. Siapa mereka? Ummahat. Coba dilihat, ngantuk apa enggak? Kalau dilihat bubar nanti. Yang enggak ada yang ngantuk kalau dilihat. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Karena judulnya saja ini Ta'lim Ummahat. Jadi kalau bapak-bapaknya ngantuk, ya wajar saja. Kemudian pembahasan yang berikutnya, pertanyaan berikutnya ditunjukkan kepada Syekh adalah sebuah syubhat yang ini pun sering didengungkan oleh ikhwan muslimin yang ada di negeri kita dengan partainya PKS dan yang semisalnya. Nah, dalam rangka mencari suara, mereka menyebarkan syubhat ini yang akan kita baca. Untuk pahami syubhatnya, untuk kemudian pahami jawabannya. Pertanyaannya, as-su'alu tawilun lakin al-mukhtasar min, pertanyaannya panjang, pertanyaannya panjang, tapi kalau diringkas sebagai berikut. Anna ba'dhan nas wa ba'dud du'at yaqulun, sebagian orang, sebagian dai, mereka mengatakan innal jama'atil islamiyyati kullaha fi khandakin wahidin aw anna yajibu an takifa kulluha fi khandakin wahidin didul aduwil khariji minal yahudi wal nasara wal musyrikin wa ghairihim wa la yanshighilu bi ba'dihim famasiyatu hadzal qaul fadlu syai. Pertanyaannya, ada sebuah ungkapan di kalangan beberapa umat Islam, bahkan tokoh-tokoh umat Islam, muncul dari dai-dai sebuah kalimat berikut ini. Kita umat Islam, jamaat al-islamiyah, kelompok-kelompok islamiyah, kelompok-kelompok yang ada di kalangan umat Islam, kullu fi khandakin wahidin, hendaknya berada dalam satu barisan. Anat yajibu an-nakif, wajib mereka semuanya berdiri pada satu barisan menghadapi musuh yang datang dari luar Islam, seperti halnya Yahudi dan Nasara dan musyrikin dan yang lainnya. Dan janganlah masing-masing jamaah umat Islam sibuk dengan yang lainnya, mencerca yang lainnya, atau menyesatkan yang lainnya. Jangan. Kita hendaknya satu barisan, walaupun berbeda-beda faham, berbeda-beda aliran, berbeda-beda kelompok, jamaahnya beda-beda, tapi kita harus bersatu dalam menghadapi musuh dari luar Islam, yakni Yahudi dan Nasara, serta kaum musyrikin yang lainnya. Pernah mendengar kalimat ini? Benar apa salah Pak? Salah. Salahnya sebelum mana? Syekh Rabi menjawab dari dua sisi. Kalimat ini memiliki dua makna. Disalahkan total, ya salah. Dibenarkan total, ya salah. Karena memiliki dua apa? Pemahaman, dua pengertian. Secara global saya sebutkan dulu sebelum kita membaca jawaban beliau. Yang pertama, kaum muslimin, bahasa kaum muslimin harus bersatu untuk menghadapi musuh dari luar, Yahud dan Nasara. Kalimat ini benar. dari sisi harus bersatu dalam hal akidahnya, dalam hal ibadahnya, memegangi Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Jangan berbeda-beda dengan sebab mengikuti bid'ah-bid'ah, jangan. Bersatulah di atas Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman yang hak. Bersatulah. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai kalian ya kaum muslimin. Bersatulah di atas hablullah dalam menghadapi musuh dari luar. Ini makna yang benar. Tetapi kalau yang dimaukan oleh sang penanya, kelompok-kelompok kaum muslimin yang ada, walaupun mereka di atas bid'ah, di atas kesesatan dan penyimpangan, biarkan saja gak apa-apa, yang penting kita bersatu dalam mereka menghadapi musuh dari luar. Ini salah. Bagaimana mungkin bisa menghadapi musuh dari luar di saat di dalam kaum muslimin terdapat penyimpangan-penyimpangan dari akidah yang diajarkan oleh Rasul? Bagaimana mungkin Allah akan membela kaum muslimin ketika mereka banyak menyimpang dalam perkara akidah dan ibadah mereka disebabkan apa? Bid'ah-bid'ah yang ada pada mereka. Sehingga tidak benar kalau seandainya kita jangan tersibukkan dalam ngurusi sebagian kita dengan sebagian yang lain. Kita sibuk ngurusi musuh dari luar. Ini salah. Malah justru kaum muslimin dari dalam harus diperbaiki agar menyatu di atas al-haq. Mereka selamat dari penyimpangan, baru kemudian menghadapi musuh dari luar itu lebih ringan tatkala sudah diperbaiki dari dalam terlebih dahulu. Kenapa? Tidak mungkin bisa bersatu kaum muslimin ketika manhaj mereka berbeda-beda. Beliau contohkan di sini di Afghanistan. Terjadi perang dahsyat. Siapa yang ikut perang di Afghanistan? Semua kelompok ada. Sufi, Mu'tazila, dan semua ikhwal muslimin ada di situ. Ahlus sunnah terdepan, Syekh Jamilur Rahman di Kunar. Ternyata kelompok-kelompok ahlu bid'ah ini, karena mereka memiliki senjata yang disikat oleh mereka adalah ahlu sunnah terlebih dahulu, sebelum mereka menyikat komunisnya. Sehingga tidak akan mungkin bisa bersatu mereka kalau dalam keadaan mereka masih centrang perenang dalam perihal manhaj dan akidahnya. Setelah kaum komunis terpukul mundur, apa yang terjadi Afghanistan? Perang saudara antar mereka. Ini. Ketika kaum muslimin tidak satu akidahnya, tidak satu manhajnya, mereka masing-masing memiliki senjata, penggambarannya di Afghanistan. Saling sikat-menyikat antar mereka. Tatkala mereka sudah memiliki apa? Senjata. Khawarij sangat mengerikan. Kalau jumlah mereka banyak, kemudian mereka memiliki senjata, ahlu sunnah pertama kali yang akan disikat sama mereka. Sebagaimana khawarij zaman sahabat, sahabat langsung disikat oleh mereka. Mengerikan. Walhamdulillah di negeri kita, senjata itu kepemilikannya sangat dilindungi. Yani harus memiliki berbagai macam surat-surat tertentu dan dilarang. Aslinya sipil memiliki apa? Senjata. Alhamdulillah. Kalau mereka dibiarkan membabi buta, sudah jadi buta, babi lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kita baca jawaban dari Syekh. Sekarang. Memperhatikan. Ma taquluhu hadhil jama'at wa wajibun la syak. Apa yang dikatakan olehmu terhadap jama'at-jama'at tadi di atas, hendaknya bersatu. Wajibun, itu hal yang wajib. Lasyak, tidak ragu. Bersatu itu hukumnya wajib. Ayakunal muslimun kullum ala kalimatin sawain. Hendaknya kaum muslimun, semuanya mereka, berada di atas satu kalimat yang sama. Wa fi khandakin wahidin, berada pada barisan yang sama. La fi harbin difa'iyatin, bal fi harbin hujumiyatin ala adillah. bukan hanya dalam perang bela diri, bahkan dalam perang menyerang terhadap negeri-negeri kafir, harus berada di atas kesatuan dan persatuan, di atas Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman yang baik. Kata beliau disebutkan contohnya, di zaman Nabi alaihissalatu wassalam terjadi berbagai macam penaklukan-penaklukan. Negeri-negeri kafir ditaklukkan. Ketika kapan itu terjadi? Ketika kaum muslimun bersatu. Walaysa hadha huwa al-wajib faqat, bal hunaka ma huwa awjaba min. Setelah beliau mengatakan wajib bersatu, betul. Tidak diingkari itu, wajib bersatu. Tetapi ingat kata Syekh, di sana ada satu hal yang lebih wajib. Lebih wajib. Hunaka ma huwa awjabu minhu. Ada satu hal yang lebih wajib lagi, itu apa? Wajibu ayasbiqahu, dan wajib untuk didahulukan. Ingkanu sadikin, jikalau mereka orang-orang yang memang ingin bersatu, orang-orang yang benar, yang jujur, yang dengan ucapan-ucapan mereka ingin bersatu, yaitu apa? Ayyaudu, agar semua kaum muslimin kembali kepada kitabullah wa ila sunnati rasulillah, dan kembali kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatasimu bihima wa bima fihima, dan berpegang teguh dengan keduanya dan dengan apa yang ada pada keduanya, min aqaidi ibadat wa muamalat wa siyasiyat wa ghairiha. Itu yang wajib. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada semua sisi-sisi agama. Itu lebih diwajibkan lagi. Bukan hanya sekedar bersatu. Ya, bukan hanya sekedar satu barisan. Tapi harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hada matlubun labuddamin. Ini adalah satu hal yang dituntut, yang harus ditunaikan terlebih dahulu, sehingga kita ketika sudah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah semuanya, fi sa'idin wahidin wa nahnu ala dhalalatin wa ahwa, wa hada amr mustahil. Kata beliau, kalau kaum muslimin masih mengikuti hawa nafsunya masing-masing, kalau kaum muslimin mereka masih di atas dhalalat, kesesatan-kesesatan mereka masing-masing, maka mustahil, kata beliau, terjadinya persatuan. Mustahil terjadinya satu barisan, satu misi-visi. Mustahil, kata beliau. Mustahilun anajtami'a. Mustahil kita akan bersatu. Ya. Wal masyaribu muta'adidatun, di saat tujuan-tujuan itu berbeda-beda, kepentingannya pun berbeda-beda, di mana mereka masing-masing mengunggulkan bid'ahnya masing-masing, dan terjadi yang namanya wal baghdha, kebencian antar mereka, yang satu dengan sufinya, yang satu dengan syiahnya, yang satu dengan khawarijnya, yang satu dengan model ininya, oh masing-masing. Al-bid'ah dengan al-bid'ah bisa bersatu dikarenakan mereka ada kesamaannya, sama-sama al-bid'ah. Hakikatnya mereka bercerai-berai hati mereka ketika satu saat nanti. Al-bid'ah tidak akan mungkin bersatu dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah tidak mungkin satu dengan al-bid'ah. Karena itu mereka akan menjadikan ahlu sunnah sebagai musuh. Ini dia, sebagai musuh. Karena mereka tidak memiliki ilmu bagaimana menyikapi kesalahan yang muncul dari seorang yang masih muslim. Ahlu sunnah menghadapi al-bid'ah masih mengakui mereka sebagai muslimin. Tetapi mereka sesat karena bid'ahnya. Kalau al-bid'ah menyikapi ahlu sunnah langsung dengan cara takfir, pengkafiran. Antum fahami perbedaannya salafi dengan khawarij. Kalau khawarij memandang salafi kafir. Kalau salafi memandang khawarij masih muslim. Kenapa? Kok beda sudut pandangnya? Dikarenakan kita memakai hukum syariat tidak boleh bergambang-gambangan dalam mengkafirkan orang. Dan para ulama masih ada khilaf tentang apakah khawarij itu kafir. Ali bin Abi Thalib mengatakan minal kufri farru. Khawarij itu lari dari kekafiran sehingga para ulama tidak mengkafirkan mereka. Ya, walaupun ada khilaf, tetapi yang rajih adalah khawarij belum kafir. Ini dia kaum muslimin. Tetapi khawarij menyikapi para sahabat sebagai pihak yang kafir. Sahabat Nabi dikafirkan oleh mereka. Khalifah dikafirkan oleh mereka. Syifu barakallahu fikum. Kalau salafi yang berkuasa di sebuah negeri, mereka aman. Ya. Mereka selama tidak menampakkan permusuhan secara fisik, tidak disikat. Sebagaimana dulu zamannya Ali bin Abi Thalib, ketika mereka belum mengangkat senjata, masih dibiarkan hidup. Tapi begitu mereka sudah membunuh sahabat, langsung disikat sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi beda halnya di satu negeri di mana khawarijnya mayoritas, ahlu sunnah lah yang akan disikat pertama kali oleh khawarij. Hadza huwa qaul muslimin, sudut pandang hawa nafsu. Nah, mereka tatkala masih pada hawa nafsu mereka masing-masing di atas bidangnya masing-masing, mustahil bisa bersatu. Ketika terjadi kemenangan, maka akan berebut siapakah di antara mereka yang akan memimpin, berbagi-bagi kekuasaan dan wilayah. Ketika tidak puas, maka terjadi perang antar mereka karena mereka tidak menggunakan hukum syar'i. Yang ada adalah apa? Kebrutalan. Siapa yang berkuasa demi kepentingan bid'ahnya. Kemudian Syekh setelah itu berbicara tentang kejadian yang ada di negeri apa? Di negeri Afghanistan. Wal amithalatu qa'imatun fi Afghanistan. Contohnya kejadian yang ada di negeri Afghanistan. Jahadu jihadan mariran tawilan. Terjadi perang jihad di negeri Afghanistan dalam kurun waktu bertahun-tahun menghadapi Soviet. Ya, menghadapi komunis. Wal umma kulluha waqafat min khalfihim. Umat Islam semuanya membantu mereka dari belakang. Dana, makanan, minuman, semuanya tercurah ke Afghanistan. Tusaniduhum bi'amwalihim wa masyairiha. Bi'amwaliha wa masyairiha. Walakin lama kanu ala ghairi manhajis salafi. Kata Syekh, tatkala yang ada di Afghanistan, ya, muslimin mereka tidak dikafirkan. Muslimin. Tetapi mereka ala ghairi manhajis salafi salam. Mereka tidak berada di atas manhaj as-salafus salih, wa kanat al-aqaid fasidah. Akidah-akidah mereka rusak, menyimpang. Wasal al-amru ila ma'alimtum. Kalian dapati akhir kisah perang di Afghanistan terjadi apa? Al-hurubu ala asyaddi ma takunu darawatan bainahum. Perang yang begitu dahsyat terjadi antara mereka, umat Islam, antar mereka. Akthar mimma jara bainahum wa bain syu'iyyah. Bahkan perang antara umat Islam di Afghanistan lebih dahsyat daripada mereka memerangi syu'iyyah, komunisme. Terjadi itu ya kaum muslimin di Afghanistan. Masing-masing ingin berkuasa dengan bid'ahnya masing-masing. Dengan demikian terjawab sudah. Kalau ada kalimat yang mengantuk, kita jangan sibuk ngurusi antar kita. Jangan sibuk, ini sesat, ini sesat. Ini menyimpang, jangan. Kita marilah bersatu dalam satu barisan menghadapi musuh. Dari luar itu Yahudi dan Nasara. Kalau kamu dapati kalimat ini, jawabannya bagaimana kaum muslimin? Jawabannya bacakan kitab ini. Panjang jawabannya. Intinya adalah kita tidak serta-merta menyalahkannya karena dalam kalimat tersebut ada unsur benarnya. Kalau kita menyalahkan langsung, ya, oh ini salah. Maka di benak kita, kita salahkan dari sisi yang salah. Tapi di benaknya mereka, mereka menuduh berarti Salafi tidak mau dengan persatuan. Itu salah. Ahlu sunnah adalah dakwah yang menyatukan umat. Jangan kita sibuk pada diri kita. Betul. Jangan kita berpecah. Betul. Tetapi yang wajib bagi kita supaya jangan berpecah, ayo kembali kepada Al-Quran wa sunnah. Memegangi isi dari dua nas itu dengan pemahaman as-salafus salih. Supaya terhindar dari hawa nafsu dan bid'ah-bid'ah. Barulah akan terwujud persatuan. Dan kesatuan ini yang dicontohkan di zaman Nabi dan para sahabatnya dalam menghadapi musuh-musuh musyrikin dan kafirin. Barulah akan menang kaum muslimin. Ketika ucapan itu memiliki makna, biar mereka berada pada pahamnya masing-masing. Biar mereka berada pada alirannya masing-masing. Tidak mengapa. Yang penting kita menjadi satu menghadapi Yahud Nasara. Ini mustahil, kata beliau. Bisa dipahami hadirin? Hah? Pada ujungnya adalah perebutan kekuasaan antar mereka. Qala Syekh, kata beliau-beliau mengatakan, wa min al-adillah ala dhalik annahum dhabahu as-salafiyin. Di antara contohnya kejadian di negeri Afghanistan adalah apa? Mereka membunuhi, menyembelihi as-salafiyin. Wahum yutabbikuna syariatullah. Salafiyun di negeri Kunar, di Jabhah, ujung yang terdepan dalam menghadapi Soviet dan komunisme, kaum komunis di tempat itu, terdapat di sana, fi buldatin Kunar, bada'u bihim qabla syi'in. Ternyata mereka ini, ahlul batil, menyerang Salafiyun, membabi buta, membunuhi mereka. Di antaranya pemimpin yang di waktu itu Syekh Jamilur Rahman dibunuh oleh mereka sebelum mereka menyerang kaum komunis. Terjadi itu ya kaum muslimin. Fa idza kanat al-qadm faisidah wal ahwa jamihah wa mutahakkamah fil ummah mahma tallama ma tabbalu. Selama akidahnya sesat, mereka akan berbuat seperti itu. Walan yastadu min Allah illa bu'da. Akidah yang sesat, manhaj yang sesat, itu akan semakin menjauhkan mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban dari beliau, masih panjang jawaban dari beliau. Namun, mungkin kalau antum mau tahu lebih mendalam tentang kisah yang terjadi di Afghanistan, disebutkan di sini, di antaranya. Ya. Mereka ini takifu ma'badil kubur. Mereka berkolaborasi bersatu dengan arwafid, syarafid. Mereka juga bersatu dengan ubadil kubur, penyembah kuburan. Ditasyidil kubur, mengagungkan kuburan. Ini dia, mereka seperti itu kondisinya. Kamar aina matalan fi Afghanistan. Sebagaimana kita lihat hal ini terjadi di Afghanistan. Yujahidunahum wahum syayidun al-kubur. Mereka memerangi komunis. Tapi mereka juga mengagungkan kuburan-kuburan. Mereka mengaku memperjuangkan Islam. Tapi nyatanya mereka apa? Memuja-muja kuburan. Yang terakhir dari kaum muslimin. Pertanyaan berikutnya. Ini sudah pernah kayaknya loh. Hal anasyid wa tamathil min wasil da'wah. Apakah nasyid-nasyid dan sinetron-sinetron. Ya. Apakah ini termasuk dari sarana da'wah. Bermunculan di zaman sekarang ini televisi-televisi yang mengatasnamakan televisi dakwah. Dengan berbagai macam nama-namanya. Kadangkala ada secara langsung ta'lim, kadangkala ta'lim yang di siaran tunda berarti apa? Rekaman. Kadangkala ada kisah di dalamnya. Kadangkala ada kegiatan apa yang mereka syuting, macam-macam dimunculkan di televisi. Ini musibah di negeri kita sekarang ini kaum muslimin, yang melakukan itu mengatasnamakan dakwah salafiyah. Ya, mereka kemanakan dalil-dalil tentang haramnya gambar, mereka kemanakan. Asyadun nasi adabun yawmal qiyamah musawwirun. Manusia yang paling dahsyat siksanya nanti di yaumil qiyamah, mereka adalah para pelukis, para penggambar. Dan fatwa ulama tentang gambar, masuk padanya gambar fotografi dan yang semisalnya. Syekh Shalih Fauzan termasuk yang keras dalam hal ini. Anda bisa lihat dalam kitab syarah kitab Tauhid, mulakhas kitab Tauhid, beliau mengatakan termasuk dalam hal ini adalah fotografi, menggunakan alat-alat shooting. Mereka ditanyakan kepada Syekh Shalih Fauzan, beberapa orang berdalil engkau membolehkan gambar. Syekh mengatakan, mana ucapanku, mana ajianku yang aku membolehkannya. Hadza wa ikum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, untuk kemudian apapun digambar dalam momen apapun digambar, selfie usut semuanya selfie jadi satu. Loh, untuk apa? Bermudah-mudahan bahkan sampai tingkatan ya ahwat-ahwat mereka pun menampakkan diri dalam foto-foto mereka. La haula wala quwata illa billah. Ini musibah yang sangat disayangkan, mereka mengaku inilah dakwah salafiyah. Padahal dakwah salafiyah tidak seperti itu. Ulama mana di zaman dulu Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim yang pernah berfatwa seperti yang mereka lakukan sekarang ini? Sungguh kalau mereka mau jujur, sampaikan apa yang mereka lakukan kali ini kepada masyayikh yang masih hidup, akan diingkari. Ini dia talim mereka. Talimnya mereka, ya ikhwan, tidak dipisah gedungnya, cuman dipakai tabir yang setinggi orang duduk. Bukan setinggi orang berdiri, setinggi orang duduk. Ini laki, ini perempuan, ustaznya di tengah. Bahkan ustaznya langsung berhadapan dengan ahwat. Nadhara yanduru. Nadhar terus. Ya. Hal musibah. Musibah ya kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Yang seperti itu masih mengaku di atas dakwah salafiyah, sungguh mereka merusak nama dakwah salafiyah, mencoreng nama dakwah salafiyah dengan perbuatan-perbuatan itu. Apakah nasyid dan sinetron itu termasuk dari sarana dakwah? Jawaban dari beliau bahwa panjang jawabannya, kan? At-tamthil wal anasyid hadhihi bid'atun. Ini ucapannya Syekh. Nasyid-nasyid dan sinetron-sinetron tamthiliyat ini semuanya adalah bid'atun. Fala yajuzu an nattakhidha wasail da'wati lillah, maka tidak boleh bagi kita untuk menjadikannya sebagai sarana dalam dakwah mengajarkan Islam. Bahkan kata beliau, at-tamthilu asluhu ibadatun wa thaniyatun. Ya, yang namanya sinetron-sinetron, sandiwara-sandiwara, itu aslinya adalah cara ibadahnya kaum wa thaniyah, penyembah berhala, yang terjadi di apa? Al-Wathaniyun minar Rumman, minar Rumani wa minal Yunani. Penyembah berhala dari kaum Romawi dan dari kaum Yunani, mereka melakukan peribadatan kepada kepada patung-patung mereka dengan melakukan adanya apa? Drama dan sinetron. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita baca. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.